الجعالة، باب الجعالة. Ini bab al-ju'alah, masuk dalam bab fikih karena dia masuk dalam akad. Ya, masuk dalam akad. Akad jual beli mirip. Ya, akad jual beli mirip dengan masalah al-ju'alah. Tahu al-ju'alah? Mereka katakan al-ju'alah fu'ala min al-ja'al. Dia wazan fu'ala dari kata al-ja'lu. Maknanya adalah wat'u syai'. Dia meletakkan sesuatu. Ini secara bahasa. Adapun secara istilah dikatakan oleh para ulama fikih, ayya ja'ala syai'an ma'luman liman ya'mal amalan ma'luman au majhulan. Muddatan ma'lumatin au majhulatin. Masya Allah. Al-ju'ala secara istilah, dia menjadikan sesuatu yang dimaklumi, sesuatu yang dimaklumi kepada orang yang mengamalkan suatu amalan yang maklum atau amalan yang majhul. Mudah ma'lumah di waktu yang sudah ditentukan atau di waktu yang majhulah. Anda paham ini? Jadi saya bilang misalnya begini. Saya bilang begini. Siapa yang bisa menghafal Umdatul Ahkam? 400 misalnya, 400 sekian hadis. Tergantung penomoran, ada mengatakan 436. Siapa yang menghafal Umdatul Ahkam, hadis Bukhari Muslim, saya hadiahkan untuknya kitab ini. Nah, apakah di waktu yang ditentukan atau waktu yang tidak ditentukan? Saya boleh bilang dalam jangka waktu sebulan atau tidak saya tentukan. Boleh. Siapa yang hafal Umdatul Ahkam, saya hadiahkan kitab ini. Ini hadiah, ini namanya al-ju'alah. Ini barang. Nah, paham kan? Al-ju'ala. Sudah paham berarti ini? Apa berarti ini? Kayak semacam sayembara. Sayembara. Paham Ahmad? Ju'ala, sayembara. Dia meletakkan sesuatu untuk sesuatu yang sudah dimaklumi atau tidak dimaklumi waktunya. Ini al-ju'ala. Dan al-ju'ala ini adalah boleh dan disyariatkan berdasarkan dalil Al-Quran dan Sunnah dan berdasarkan dalil secara akal. Berdasarkan dalil secara akal. Adapun secara kitab, mereka berdalil dengan kisahnya Nabi Yusuf. Ya, ketika Al-Malik kehilangan, ya, gelas atau bejana atau tempat yang dari emas itu, dikatakan apa? Waliman ja'a bihi himlu ba'ir wa ana bihi za'im. Siapa yang bisa mendatangkannya, maka baginya satu pikul unta gandum. Wa ana bi zaim, dan saya menjaminnya. Saya menjaminnya. Jadi siapa yang mendatangkan itu, baginya himlu ba'ir. Ini namanya apa? Sayembara. Tidak ditentukan waktunya. Kapan saja didatangkan, dapat. Dapat. Ini masya Allah. Adapun dari sunnah akan disebutkan oleh penulis sendiri di matan. Di matan. Dan secara akal, ini memang hal yang dibolehkan karena tidak ada pelanggaran sama sekali. Karena tidak ada pelanggaran sama sekali. Bukan juga judi. Bukan juga apa? Judi. Sayembara ini beda dengan judi. Karena kalau judi, seorang memasukkan dirinya bisa untung, bisa rugi. Kalau ini, ya kalau dia bisa lakukan untung. Ya kan? Kalau tidak, dia punya pilihan. Tidak ada keharusan. Harus masuk. Kan begitu. Ya, tidak ada yang dirugikan, tidak ada yang diuntungkan. Malah kalau dia dapat, malah dia apa? Untung. Dia untung. Ini hal yang boleh secara akal. Ya. Dan para ulama membahas al-ju'ala ini, ya, dalam bab akad, dalam bab akad, karena mereka katakan ini adalah akad jaiz. Ini akad yang boleh bagi yang berakad pihak kedua. Pihak pertama lazim harus dia penuhi janjinya kalau sudah ada yang berhasil. Iya, kata beliau wahyu ayakul, beliau contohkan sebenarnya di matan ini sudah jelas memang wahyu ayakul, yaitu bentuknya dia katakan man radda luqati au dallati, siapa yang kembalikan barang hilangku cuma luqati untuk barang, dolati untuk hewan. sama-sama barang hilang. Dola sama lukoto, sama-sama barang hilang. Cuman penggunaan yang mereka katakan bedakan. Penggunaannya mereka bedakan. Kalau lukoto untuk barang, kalau dola ini untuk hewan. Barang hilang atau hewan yang hilang. Siapa yang mengembalikan barangku yang hilang atau hewanku yang hilang? Au bana li hadzal haid, atau membangunkan untukku tembok ini, falahu kada, maka baginya demikian. Ya, maksudnya disebutkan angkanya. Siapa yang mengembalikan emasku misalnya yang hilang, maka saya akan kasih dia uang 500.000. Nah, siapa yang mengembalikan kambingku yang hilang, maka baginya ya uang 100.000 misalnya begitu. Paham kan? Ini namanya apa? Al-ju'alah. Al-ju'alah. Faman fa'ala dalika istahakul ju'ul. Siapa yang melakukan itu, maka dia berhak mendapatkan al-ju'la. Tahu al-ju'ul? Barang tadi yang dijanjikan. Upah. Berhak mendapatkan upahnya tadi. Yang telah ditentukan. Lima rawa Abu Sa'id Al-Khudri. Ini dalil dari sunnah yang menunjukkan bolehnya. Ini berdasarkan hadis yang diriwayatkan dari Abu Sa'id Al-Khudri, ini riwayat Bukhari. Anna qauman ludiqa rajulun minhum, bahasanya ada satu kaum digigit ular salah seorang dari mereka. Ludiqa disengat, bisa ular bisa umum. Dari mereka, fa'atau ashaban Nabi sallallahu alaihi wasallam, maka mereka mendatangi sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam. Faqalu, mereka bilang, hal tikum min raqib, apakah ada di antara kalian bisa meruqyah, apakah ada di antara kalian yang bisa meruqyah? Faqalu la, mereka bilang tidak. Hatta taj'alu lana syai'a, sampai kalian menjadikan untuk kami sesuatu sebagai ganjarannya. Ini ada kisahnya ya, jangan sampai ada mengatakan, wah pelit sekali sahabat untuk ta'awun. Enggak, ini ada kisahnya. Sebelumnya mereka mau dilayani, tapi mereka tidak mau. Yaitu orang-orang kafir itu tadi. Para sahabat minta untuk dilayani sebagai tamu, tapi mereka tidak layani. Akhirnya ada dari kaumnya, pimpinannya yang tersengat. Mereka datang kepada para sahabat. Eh, ini dia. Apa kalian ada yang bisa meruqyah? Mereka bilang tidak. Sampai kamu menjadikan untuk kami sesuatu. Karena tadi mereka tidak mau kasih gratis pelayanan, sekarang juga sama. Faja'alu lahum qati'an minal ghanam, maka mereka menjadikan untuk para sahabat satu ekor anak kambing. Faqala qala faja'ala rajulun minhum yaqra, maka dia berkata, maka mulailah salah seorang dari mereka membaca bi Fatihatil Kitab, surah Al-Fatihah. Wayarqi, dan dia meruqyah. Wayatful hatta baro'a, dan dia meludah kecil di sengatannya sampai dia sembuh. Fa'akodul gonam, maka mereka mengambil kambingnya. Ini menunjukkan apa ini? Bolehnya. Kalau tidak, kenapa sahabat melakukannya? Dan anggaplah, oh ini mungkin ijtihad mereka tidak ditahu oleh Nabi setelahnya. Wasa'alu an dalikan Nabi, mereka bertanya kepada Nabi hal itu. Faqala ma yudrikum annaha ruqyah, tidakkah kalian tahu itu adalah ruqyah? Kudu wadribuli ma'akum bisahamin, ambil dan berikan untukku bersama kalian satu bagian. Di sini menunjukkan apa? Bahwa menjadikan al-ju'ul ini adalah apa? Boleh, karena Nabi juga minta, alhamdulillah. Beliau juga dikasih satu saham, satu bagian. Satu bagian. Oh, selesai. Walau iltaqata, ini ada kasus. Walau iltaqata al-luqatata qabla ayyablughahu al-jul lam yastahiqu. Seandainya dia sudah dapat barang hilang itu, tapi sebelum sampai kepadanya sayembara tadi, maka dia tidak berhak mendapatkannya. Tahu kasusnya ini? Jadi tadi ada barang hilang. Ternyata barang-barangnya Abu Ahmad, kambingnya, hilang. Ditemukan oleh Ahmad di Gontang, lagi berjalan. Ahmad langsung ambil, bawa ke baju rupa. Ternyata Abu Ahmad tadi sudah umumkan, siapa dapat kambing kesayangan saya itu, dia akan mendapatkan dari saya hadiah motor saya itu. Karena Abu Ahmad saking berharganya di kambingnya, dia mau beli motor baru. Ya, tapi dia jadi dia kasih hadiah motornya itu yang ada. Ya, datang Ahmad bawa, dia tidak tahu kalau Abu Ahmad sudah sembarakan. Apakah Ahmad berhak mendapat motor? Tidak. Karena dia tidak ikut. Dia tidak ikut sayembara. Dia dapat, dia bawa ke sini. Bukan karena ada sayembara. Dia tidak tahu. Dia hanya fa'il khair. Berbuat baik. Dia lihat. Ini kambingnya saudara saya ini. Langsung dia bawakan. Iya kan? Tanpa tahu sayembara. Padahal orang sudah keliling semua ini. Zainuddin semua sudah pokoknya berebutan. Carikan dapat motor ini. Tapi ternyata yang bawa Ahmad. Yang tidak tahu ada sayembara. Dia tidak berhak. Nah, hanya apa haknya? Terima kasih. Haknya terima kasih. Terserah Abu Ahmad mau kasih apa. Jelas tidak jadi motornya. Motor aman. Ya, terserah Abu Ahmad mau kasih apa. Terima kasih juga tidak apa-apa. Tapi kalau dia ajak makan pangsit juga tidak apa-apa. Ya, tidak apa-apa. Berdalil dengan hadis umum dari Nabi kita Sallallahu Alaihi Wasallam. Man sona ilaikum marufan fakafiu. Siapa yang berbuat kebaikan kepada kalian, maka balaslah. Siapa yang berbuat kebaikan kepada kalian, maka apa? Balaslah. Paham Abu Ahmad? Ahmad, balaslah. Kalau tidak mampu membalas dengan yang lain harta benda, maka doakanlah. Itu lanjutan hadisnya. Maka apa? Doakanlah. Ini Masya Allah. Ini ya. Selesai. Sekarang babul luqatah. Masuk lagi bab. Babul luqatah. Bab barang temuan. Barang temuan. Barang temuan. Apa hukumnya kalau kita menemukan barang? Ini masalah mudah, saudara. Dan kita tidak perlu mungkin agak panjang dalam syarah. Karena memang penulis, alhamdulillah, di matan rinciannya sudah sangat bagus. Rinciannya sudah sangat bagus. Karena beliau wahya ala salasati adrub. Dia terbagi tiga. Barang temuan itu terbagi tiga. Barang temuan terbagi tiga. Ahaduha salah satunya. Ma takillu qimatuh. Apa yang rendah harganya. Artinya tidak ada nilainya. Ciri-ciri itu barang tidak ada nilainya. Ya orang tidak semangat untuk mencarinya kalau hilang. Paham kan? Orang tidak semangat mencarinya kalau apa? Kalau hilang. Kalau jatuh, tidak ada yang sudah hilang. Oh, tidak dia. Dia tidak bersedih. Paham kan? Ya, tidak. Ini tidak ada nilainya. Apa hukumnya ini kalau kita ambil? Kata beliau, fayajuzu akhduhu wal intifa'u bihi min ghairi ta'rif. Maka boleh langsung diambil dan mengambil manfaat langsung darinya. Tanpa diumumkan. Tanpa diumumkan. Misalnya apa misalnya? Jangan di wilayah santri ya. Contohnya di jalan. Ahmad keluar dari sakan. Ya keluar dari sakan. Dia dapat di depannya uang 10 ribu. Di depan jalan situ. Jangan di wilayah santri. Karena santri 1 ribu berharga. Iya jangan. Iya. Paham Ahmad? Makanya saya sudah bilang memang. Jangan di wilayah santri dalam. Ya karena kalau santri 1 ribu dia cari 7 keliling itu. Karena santri berharga itu 1 ribu. Iya di jalan orang lalu lalang kan banyak pengantar anak sekolah dan semisalnya. Iya dapat hanya 10 ribu. Ini tidak ada nilainya. Orang kalau hilang 10 ribu, orang-orang luar maksudnya, iya kalau hilang 10 ribu tidak dicari. Saya biasanya cabut kantong, wah jatuh 5 ribu, 10 ribu itu biasanya tidak dicari. Karena kita sudah banyak uang. Iya. Tidak. Iya, maksudnya begitu. Iya, biasa begitu. Ini sayang sedikit uang saja. Begitu, apalagi orang yang banyak uangnya. 10 ribu itu untuk sekarang ini sudah tidak ada nilainya. Tapi bukan santri. Santri tadi lain ceritanya. Ini kasus khusus kalau santri. Kasus khusus. Iya, ini kita bercerita bukan santri. Tidak nilainya. Langsung diambil. Langsung beli, amat, manfaatkan. Iya, tidak ada masalah. Tidak ada masalah. Karena belum berdalil dengan liqauli Jabir, perkataan Jabir, walaupun hadis ini adalah hadis dhaifkan oleh Syekh Albani rahimahullah, cuman dalam hal ini memang disepakati oleh para ulama boleh langsung diambil. Hadis ini dhaif, Syekh Albani dhaifkan. Rakhasalana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam fil asa wa saud washbahi yaltakizuhu ar-rajul wa yantafi'u bih. Rasulullah membolehkan untuk kami di tongkat, cambuk dan serupa dengannya yang langsung diambil oleh seorang dan mengambil manfaat dengannya, boleh. Ini dibolehkan, ini tidak ada masalah. Ini jenis pertama. Yang kedua, ya, yang kedua, walaupun ini tadi itu hadisnya dhaif, cuma sebentar itu ada yang berharga. Makanya ulama bersepakat kalau itu boleh langsung diambil. Karena sebentar ada hadis yang sahih, kalau berharga, apa gitu. Berarti lawannya pemahaman kebalikannya nanti, kalau tidak berharga, boleh langsung diambil. Lihat di setelahnya. Kalau berharga, apa yang dilakukan? Lihat. Atani al-hayawan alladhi yamtani'u binafsihi min sigoris siba. Yang kedua, sebenarnya golongan kedua ini adalah bagian dari kedua, yaitu yang berharga. Yang berharga, itu judulnya. Cuman yang berharga ini ada berupa harta, ada berupa hewan. Hewan terbagi dua. Ada hewan yang bisa melindungi dirinya, dan ada hewan yang tidak bisa melindungi dirinya. Jadi sebenarnya lukoto ini terbagi dua. Ada yang tidak punya nilai, ada yang punya nilai. Kemudian yang tidak, yang punya nilai terbagi dua. Ada berupa harta, ada berupa hewan. Kalau yang berharga berupa harta, maka diambil, dia ambil dan dia umumkan setahun. Berdasarkan hadis sebentar, dikiaskan dengan kambing. Paham ya? Adapun hewan itu harta, ya yang berharga. Adapun hewan, maka dilihat juga, dirinci, tidak langsung diambil. Akan dirinci oleh penulis, maka belum bagi tiga. Al-hayawan alladhi yamtani'u binafsi min sigoris siba. Hewan yang bisa menjaga dirinya dari hewan-hewan buas kecil. Dari hewan-hewan buas kecil. Seperti anjing misalnya, atau apa yang bisa memburu. Serigala. Seperti apa? Kalibil. Seperti unta. Unta ini, kalau serigala datang ingin memburunya, dia bisa melindungi dirinya. Walqail, kuda. Betul, kuda lari kuat, bisa juga dia mengamuk, bisa dia tendang. Iya. Wanahamiha, dan yang semisalnya, dari hewan-hewan yang bisa melindungi dirinya, seperti apa? Sapi, kerbau, apa lagi? Apa anak? Himar, keldai, apa lagi Ahmad? Darami. Yang bisa melindungi dirinya, itu cirinya. Fala ya juzu akhduha, tidak boleh antum ambil. Tidak ada bilang, alhamdulillah dapat sapi, dapat kerbau. Tiba-tiba ada depan rumah, tidak boleh diambil. Tidak boleh diambil. Lianan Nabi SAW masuk ilah, karena Nabi SAW ditanya, andolatil ibil, tentang unta yang hilang. Fakol, Nabi bilang, malaka walah, ada apa kamu dengannya? Kenapa ada apa kamu dengannya? Gak usah tanya, daha, biarkan. Jangan diambil maksudnya. Mahida uha wa siko uha, dia punya sepatu dan punya siko, punya kantong air. Iya kan? Dia bisa cari minum sendiri. Terus dia punya sepatu, maksudnya bisa berjalan kemana-mana. Ada kakinya. Paham kan? Besar. Taridul ma wa ta'kulu syajara hatta ya'tiha rabbuha. Ya, dia bisa mendatangi tempat minum. Dia bisa memakan makanan dari pohon-pohon sampai datang pemiliknya. Sampai datang apa? Pemiliknya. Iya kan? Tidak diambil. Ini kata Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ini jenis kedua. Jenis kedua. Iya. Kemudian waman akhadha hadza lam yamlikuhu. Siapa yang mengambil barang ini maka dia tidak memilikinya. Artinya kalau datang orangnya langsung ambil enggak apa-apa. Terus kalau diambil malah dihilangkan, walazimahu dhamanu, wajib dia bayar denda. Kenapa? Kan ini hewan bisa melindungi dirinya sendiri. Kenapa dia harus ambil sehingga hilang di tangannya? Walam yara walam yabara illa bidatihi ila naibil imam, dan tidak dianggap terbebas dari utang itu, dari barang itu, kecuali kalau dia sudah berikan kepada naibul imam, ya, berikan kepada penguasa. Jadi kalau memang dia mau ambil, dia ambil tapi kasih ke pemerintah. Misalnya di situ Ahmad ada Pak Ketua RT, ambil pergi ke bawa ke Ketua RT. Pak, ini saya temukan ini. Sebetulnya ada yang cari nanti. Begitu. Tidak dimiliki. Tidak dimiliki. Paham ini hukum-hukumnya. Ini hukum-hukumnya. Alhamdulillah. Wasalit yang ketiga. Ma taksuru qimatuhu. Ya. Langsung beliau umumkan ya. Ini menunjukkan tadi itu yang saya bilang. Ma taksuru qimatuhu. Apa yang banyak harganya. Minal atman, dari barang, wal mata, perhiasan, wal hayawan alladhi la yamtani'u min sigaros siba, dan hewan, ini sekaligus beli uregan, dan hewan yang tidak bisa menahan dirinya dari hewan-hewan buas kecil. Hewan buas kecil ini seperti serigala, anjing, ya, anak singa, dan yang lainnya. Anjing maksudnya anjing yang buas, bukan anjing jinak, ya, peliharaan yang dilatih untuk berburu. Ini fayajuzu akhdhu, maka hukum pertama boleh diambil, tapi wayajibu ta'rifu haulan, wajib diumumkan selama setahun. Jadi boleh diambil dan wajib diumumkan apa? Selama setahun. Beliau bilang boleh diambil karena tidak wajib diambil. Masalahnya ini ya, kalau dia mau mengumumkan setahun, silakan diambil. Kalau tidak, jangan diambil. Jangan diambil. Ya. Ini berdasarkan hadis diriwayatkan oleh Imam Al-Bukhari dan Imam Muslim. Ini yang punya qimah. Dari hadis ini kita pahami berarti kalau yang tidak punya qimah, langsung diambil tanpa diumumkan, boleh. Walaupun hadis tadi dhaif. Tapi hadisnya ini juga. Itu hadis yang diriwayatkan oleh Imam Al-Bukhari dan Imam Muslim dari Zaid ibn Khalid. Qal, beliau berkata, ja'a rajulun ila Rasulillah sallallahu alaihi wasallam fasa'alahu 'anil luqatah. Datang seorang lelaki kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, maka dia bertanya tentang luqatah, barang temuan. Faqala, maka kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, i'rif ifasaha wa wika'aha summa arif hasanatan. Fa in ja'a sahibuha wa illa fasya'anuka biha. Masya Allah. Kata Nabi, i'rif ifasaha, kenali wadahnya, penutupnya, wa wika'aha, dan talinya. Itu dulu yang harus antum lakukan. Antum dapat dompet di jalan, lihat baik-baik dulu dompetnya, apa isinya, berapa lembar, lembar merahnya berapa, birunya berapa. Harus tahu. Karena sebentar antum tidak boleh bilang, ini saya telah temukan lembar sekian. Tidak boleh. Antum harus bilang, saya telah temukan dompet isinya uang sekian. Tidak boleh dirinci. Karena kalau dia datang nanti baru tanya, lembar biru tak berapa? Kalau dia sesuai, oh berarti punyanya. Kalau tidak, ay, bale-bale itu. Mengaku. Paham kan? Maka kata Nabi, awal kali kalau antum dapatkan, i'rif ifasaha, kenali penutupnya. Kalau yang punya tutup, wa wika'aha, talinya, pengikatnya kalau ada. Tali pengikatnya kalau ada. Summa arif hasanah, kemudian umumkan setahun. Kemudian umumkan setahun. Ya. Ini masya Allah. Fa in ja'a sahibuha, kalau datang punyanya, kalau datang yang punya, ya sudah kasih. Wa illa fasya'anuka biha. dan kalau tidak datang selama setahun itu, maka itu punyamu. Bang Ahmad, ya, telah ditemukan uang 100 juta Ahmad misalnya antum di depan jalan Gontang. Ya, umumkan setahun. Kalau tidak, alhamdulillah punya Ahmad 100 juta. Masya Allah. Alhamdulillah. Alhamdulillah Ahmad. Alhamdulillah. Ya. Wa illa fasyanuka biha. Qala fadolatul gonam. Qala hiyalat awli aki awli dib. Belum ditanya tentang barang hilang berupa apa? Hewan. Ini dola untuk hewan. Kambing. Maka Nabi berkata, hiyalat awli aki awli dib. Itu untukmu. Maksudnya kamu boleh ambil atau untuk saudaramu atau untuk serigala. Eh, itu yang berkata Nabi. Qala fa dolatul ibil. Gimana dolatul ibil? Qala malaka walaha. Ada apa kamu dengannya? Ma hasiqoha wahidauha. Bersamanya kantong minumnya dan ya, sepatunya, maksudnya bisa sepatunya, kakinya, bisa juga antum di sini tempat makannya. Taridul ma wa ta'kulu syajaru hatta yalqaha rabbuha. Dia bisa datang ke air, bisa makan di pohon sampai datang tuannya. Sampai datang tuannya. Ini masya Allah. Jadi boleh diambil dan wajib diumumkan berapa? Setahun. Di mana diumumkan? Beliau bilang fi majami'in nas, di tempat-tempat keramaian. Jangan diumumkan saja di rumah tiba-tiba, diumum saja di rumah dengan sengaja supaya tidak banyak yang tahu. Harus diumumkan di majami'in nas, tempat berkumpulnya manusia. Kal aswaq wa abwabil masajid, seperti di pasar-pasar dan di pintu masjid. Tidak boleh dalam masjid. Tidak boleh mengumumkan barang hilang dalam masjid. Ya, kadang di sini ada sunnah di masjid diumumkan. Telah ditemukan kunci motor, itu haram. Ya, titipkan di pintu masjid. Ya, kalau di makbar misalnya memang sudah ada paku. Orang hilang kunci memang digantung situ. Semua yang temukan gantung di situ. Nanti orang sudah tahu. Kita di sini kan tidak ada kebiasaan, jadi orang tidak cari di situ. Iya, tidak ada cari di situ. Sebenarnya bisa dimulai itu, bisa dilakukan. Kan tinggal setiap orang tanya, oh ke situ. Ya, nanti lama-lama begitu itu. Lama-lama seperti itu. Seperti di haram, kalau orang barang hilang langsung ke situ. Karena orang sudah tahu, sudah arahkan. Kalau ada orang barang hilang cari, pasti orang arahkan ke sana. Karena dia sudah tahu. Tidak boleh di masjid. Haram. Karena hadis Nabi SAW yang diriwayatkan oleh Imam Muslim rahimahullah dari Abu Hurairah radhiyallahu ta'ala anhu, kata Nabi, man sami'a rajulan yansudu dolatan fil masjidi falyakul la raddahallahu alaik fa innal masajid lam tubna lihada. Kalau kamu mendengar seorang Nabi bilang ini, kita mengaku ahli sunnah, tidak boleh. Siapa yang mendengar seorang mengumumkan barang hilangnya di masjid, hendaklah dia berkata, semoga Allah tidak mengembalikannya kepadamu. Doakan. Doakan semoga tidak dikembalikan. Fa innal masajid lam tubna lihada. Masjid tidak dibangun untuk itu. Masjid tidak dibangun untuk itu. Ini masya Allah teguran keras dari Nabi kita. Fa mata ja'a talibuhu. فَوَصَفَهُ ذُبِيَ إِلَيْهِ بِغَيْرِ بَيِّنَةٍ. Kalau datang pemiliknya, فَوَصَفَهُ dan dia sifati, maksudnya ditanya tadi, apa yang hilang, berapa, paham ya? Dia katakan, sekian, sekian, sekian, ini, isinya ini, ada KTP, ada SIM misalnya, iya, ada ini, ada itu, dia bilang sifatnya, maka ذُبِيَ إِلَيْهِ diberikan kepadanya, tanpa bayina, tanpa bukti. Tidak perlu. Apa buktinya kalau itu punyamu? Apakah pernah antum selfie dengan dompetmu? Tidak perlu. Paham? Tidak perlu. Tidak perlu bukti. Paham? Cukup. Dia bilang saja ciri-cirinya, sifatnya. Sudah. Dikasih langsung. Ya. Wa illam yurab. Kalau tidak ada yang tahu. Maksudnya setelah ditahan setahun, tidak ada yang ketahui. maka fahuwa kasairi mali, maka itu seperti hartanya yang lain. Artinya sudah jadi miliknya. Sudah jadi apa? Miliknya. Alhamdulillah. Kan begitu? Ya, sudah jadi miliknya. Itu hadisnya tadi. Itu hadis Zaid bin Khalid. Tsumma arifa sana fa in ja'a sahibuha wa illa fasya'nuka biha. Ya, umumkan setahun, kalau datang pemiliknya kasih, kalau tidak maka itu punyamu. Maka itu apa? Punyamu. Ini masya Allah. Wala yatasarruf bi hatta ya'rifu mi'aha wa mikaha wa sifatahu. Masya Allah. Dan dia tidak boleh berbuat apa-apa kepada barang yang dia temukan itu sampai dia kenali dulu wi'aha, penutupnya, wabikaha, talinya, wasifat tahu dan sifat-sifatnya. Dah, jangan langsung antum ada langsung belanjakan. Alhamdulillah. Karena masalahnya kalau datang orangnya walaupun antum sudah belanjakan harus ganti. Dipaham ini? Jadi sebelum tadi itu antum temukan, lihat dulu ciri, isi, apa saja. Paham kan? Supaya nanti datang orangnya pertama, kemudian ya mengaku nanti bisa dijelaskan. Ya? Ini masya Allah. Ini masya Allah. Kemudian apakah harus dipersaksikan? Maksudnya antum telah temukan barang, apakah antum butuh saksi? Berselisih para ulama. Yang benarnya kalau mau aman adalah dia minta saksi, itu udah apa-apa. Dan dia udah aman dirinya, takut dia pakai sementara datang orang mengaku nanti ya punyanya, ya dia khawatir dia akan mengingkarinya, dia persaksikan enggak apa-apa, tapi tidak wajib. Dia kalau persaksikan enggak apa-apa. Terus kata beliau rahimahullah, faman ja'a talibuhu fawasafahu dafa'ahu ilai, sama dengan tadi, siapa yang datang pemiliknya maka dia sifati, maka dia berikan kepadanya. Aumit lahu ingkana koda halaka. Dah, ini kalau dia setelah dia dapatkan dia pakai uang isinya misalnya, paham gak ini? Dia pakai uang isinya, datang uangnya sudah habis, paham? Maka ya sudah, dia berikan kepadanya itu kalau barang atau yang semisalnya kalau sudah habis, paham? Misalnya tadi ada uang 500 ribu, sudah diumumkan lama belum datang-datang, tapi belum sampai setahun, belum sampai apa? Belum sampai setahun. Akhirnya dia pakai. Habis uangnya. Sudah datang orangnya, dia kasih apa? Semisalnya. Berapa tadi yang dipakai? Berapa tadi? Wa in kana hayawanan yahtaju ila mu'nah aw syai'an yukhsha talabu. Ini, dan kalau hewan butuh dibiayai, tahu kan kambing diumumkan setahun. Wah. Biayanya ini. Rumputnya, gembalanya, ya, atau sesuatu yang dikhawatirkan hilang, misal antum temukan, ya, satu karung roti, ya kan? Satu karung roti orang cari enggak? Berharga enggak? Berharga. Tapi kalau antum simpan umumkan setahun, apa jadinya? Maka enggak apa-apa Ahmad, antum sumbangkan ke santri, tapi antum ganti satu karung roti. Dipahami ini? Antum ganti satu karung roti. Fa lahu akluhu qabla ta'rif. Boleh dia makan sebelum diumumkan. Au bai'uhu, atau dia jual. Tsumma yu'arribuhu, kemudian dia umumkan. Paham ya? Boleh dia makan, boleh dia jual, kemudian setelah itu dia apa? Umumkan. Ini 5 rawi Zaid bin Khalid. Ini kan hadis tadi sudah kita baca juga tadi. Hadisnya Zaid bin Khalid. Su'ila Rasulullah sallallahu alaihi wasallam an luqatid dhahab wal warik, lebih lengkap. Nabi ditanya tentang barang temuan berupa emas dan perak, faqala irib bika hawa isofaha tsumma arifa sana. Nah, fa in jaa talibuha yauman minad dahri fadfa ilayhi. Kalau datang nanti pencarinya yauman minad dahr, satu hari dari masa ini. Ini masya Allah, ini menunjukkan sama kita ini walaupun lewat setahun. Sengaja saya tadi, kita tidak jelaskan dulu, tadi kan dalam setahun kalau datang, langsung kasih. Demikian pula ternyata walaupun lewat setahun. Karena dikatakan apa? Yauman minadhar, suatu hari dari masa, bisa makna umum seperti itu. Tiba-tiba 2 tahun kemudian baru dia datang. Kamu pernah temukan ini ya? Itu barang saya. Dia kasih. Paham kan? Dia kasih. Bisa juga yauman minad dahar, sehari dalam setahun itu. Paham tafsirnya? Sehari dalam setahun itu. Kapanpun dia datang dalam setahun itu, kembalikan. Fadfa ilaihi wasa'alahu anisyah, dan beliau ditanya tentang kambing. Faqala khudha fa innaha hiya lak aw li akhik aw li dhi. Ambil dia, sungguh itu untuk kamu atau untuk saudaramu atau untuk apa? Serigala. Wa in halakatil luqata fi hauli tarif. Ini tadi menegaskan tadi. Wa in halakatil luqata fi hauli tarif. Kalau habis rusak barang temuan itu di tahun pengumuman itu, menggoiri ta'addin tanpa pelampauan batas, fala domana fiha, tidak ada doman. Nah, dalam setahun ini tiba-tiba itu barang hilang, barang itu rusak, tidak ada doman. Karena dia muhsinin, dia hanya apa? Orang yang berbuat baik. Dia hanya orang berbuat baik. Jelas ya? Dia hanya orang yang berbuat baik, tidak ada doman. Namanya orang berbuat baik itu tidak ada doman. Apa dalilnya di pada fikihnya? Ma apalagi itu? Ada ayatnya juga itu. Ada kaidahnya yang saya buka Abu Ahmad, saya juga lupa apa lafadznya. Ya, ada ayatnya dia pakai berdalil wa ma 'alal muhsinin, pakai wau ya. Ma 'alal muhsinin min sabil. Apa ayatnya itu? Atau laisa? Hah? Ma, enggak ada banyak. Ma 'alal muhsinin min sabil. Tidak ada bagi orang berbuat baik itu sabil. Ya, jalan untuk melakukan doman, kecuali dia memang ta'addi. Ya, kecuali memang dia ta'addi. Alhamdulillah. Setelahnya faslu fil lakit. Tadi lukoto atau dolah. Sekarang kalau lakit maksudnya orang. Orang yang ditemukan. Kalau adolah hewan, kalau alukoto barang emas, perak dan yang lain. Setelahnya al-lakit. Bagaimana kalau yang ditemukan manusia? Di, Pak Ahmad, ini kita tunggu pergerakannya besok. Alhamdulillah. Ini Masya Allah. Ini termasuk fikih lengkap ini. Karena di sebagian buku kita ada dapat sebagian judul babnya. Tapi Alhamdulillah. Sebenarnya sudah cukup.